Mitra Bisnis, Kompas menulis, masyarakat Indonesia saat ini kehilangan tokoh pemimpin yang sejati. Akibatnya, kondisi masyarakat Indonesia sangat cair sehingga timbul gerombolan masyarakat tanpa keteraturan dan penuh kekacauan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pak Bismar, apa komentar Anda? Kehilangan itu penyebabnya mulai dari yang pertama. Pemimpin yang tertinggi tidak memperlihatkan wibawanya sejati yang mampu memimpin bangsa ini menjadi satunya kata dengan perbuatan. Oleh karena itu kita harapkanlah, marilah kita pupuk kejujuran yang selama ini selalu diekspos supaya ini ditingkatkan. Jujur itu terhadap diri sendiri, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada yang lain-lain. Dan hemat saya, ini yang belum lahir di tengah kita, pemimpin yang berani jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita mau untuk menanggapi tentang mengenai kejujuran, jujurlah sebetulnya sesuai dengan hati nurani. Hati nurani itulah yang menjadi ukuran daripada adanya, yaitu panutan yang patut dicontoh untuk menjadi pemimpin di negara kita ini. Karena bagaimanapun juga, kalau kita melihat sekarang ini, sulit orang mencari yang jujur. Pertama terhadap dirinya. Kalau terhadap orang lain, jujur. Mengajak jujur, gampang. Tapi terhadap dirinya sendiri, sungguh sulit. Lalu menurut Bapak, sosok pemimpin yang ideal yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini itu seperti apa? Pemimpin yang mampu membuktikan bahwa dirinya sangat sederhana dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau sekarang ternyata bahwa yang demikian itu sungguh jauh daripada kehidupan kita. Antara lain dapat kita melihat memberikan contoh. Wapres atau wapres atau apapun namanya berani mengadakan pembaharuan-pembaharuan di dalam soal pesta perkawinan. Kalau dahulu, kalau atasan itu sudah memberikan contoh yang tidak melanggar, makanya bawahannya itu 10 kali akan memberikan contoh yang tidak dapat diapakan oleh masyarakat luas. Jadi makanya saya tidak banyak saya berbicara sekarang. Lebih banyak saya mengingatkan, tidak mengajak, tapi mengingatkan, kalau engkau berbicara, berbicara dari hati nuranimu. Hati nurani ini yang paling pokok di dalam mengenai penilaian terhadap pimpinan. Kalau mereka itu bisa jujur terhadap diri mereka, insya Allah semua akan jujur. Tapi kalau pimpinan sudah tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, insya Allah juga rakyat tidak bisa untuk memberikan contoh bagaimana kejujuran itu sendiri. Contoh terhadap kepemimpinan, kalau di atas itu berbohong, memberikan contoh kebohongan. Karena itu marilah kita ajak semua pihak, terutama terhadap dirinya. Sudahkah aku mampu jujur terhadap diriku, jujur terhadap orang lain? Kalau jawabnya sudah mampu, alhamdulillah, dekatlah kita kepada pemberian contoh yang adil. Ya, karena bagaimanapun juga, contoh kejujuran itu sangat diperlukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat umum. Demikian mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Saya Wendy Lim.